Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Alhamdulillah kembali di pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dalam daurah idaman, yaitu daurah ilmu dasar keislaman. Membahas kitab Usul Iman fi Daw'il Kitab As-Sunnah, yaitu pembahasannya adalah pokok-pokok keimanan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang mana pembahasan pada kesempatan ini sudah memasuki pembahasan mengenai kewajiban seorang Muslim terhadap pemimpin mereka dan sekaligus juga kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan di dalam bangsa ataupun menjaga persatuan umat secara keseluruhan. Pembahasan ini ya sangat penting untuk diketahui oleh setiap pribadi Muslim, karena mereka membahas dasar pokok dasar keimanan, pokok dasar pondasi akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang tidak pernah luput dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah yang mereka tulis. Tak lupa pula ungkapan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas sunnah beliau, menegakkannya serta menyebarkannya kepada orang lain. Baik para ikhwan serta para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukurus teman-teman dari BSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini akan kita jelaskan berbagai perkara-perkara yang berkaitan hal ini. Topik tentang kewajiban taat kepada pemimpin bukan berarti Islam membiarkan kezaliman yang ada di tengah kekuasaan. Jadi karena ada yang salah persepsi di sini. Apakah arti ketaatan kepada pemimpin itu kita diam dengan kemungkaran mereka? Bukan juga demikian. Cuman yang jadi persoalan di sini adalah orang menjadikan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada diri penguasa dalam lingkungan kekuasaan sebagai momen dan kesempatan untuk menjatuhkan dan menghina serta mencari peluang untuk menimbulkan fitnah, terjadi kekacauan, terjadinya pemberontakan, pembunuhan, dan segala macamnya. Ini yang sebetulnya diantisipasi oleh Islam. Ya, tidak diragukan, kemungkaran itu bukannya terdapat di tengah penguasa juga, tapi juga di tengah rakyat begitu banyak juga. Terdapat kemungkaran-kemungkaran. Namun dalam menyikapi kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa, itu Islam memiliki pesan-pesan khusus tentang hal itu. Karena efek dari keteledoran memahami permasalahan ini dan kejahilan tentang persoalan ini membawa efek yang cukup fatal ke dalam kemajuan kehidupan beragama dan bangsa dan negara. Maka dari itu para ulama melihat pembahasan ini adalah pembahasan sebetulnya yang sangat urgent untuk dijelaskan kepada umat di setiap waktu. Pembahasan ini kita bahas hari ini bukan karena ada persoalan-persoalan yang lagi viral di persoalan bangsa ini, tetapi memang sudah merupakan satu rangkaian pembahasan yang telah kita bahas dari kitab ini, dan juga bahwa tidak ada, saya tantang, ya kita katakan, kita jelaskan di sini dakwah yang benar-benar menjelaskan pembahasan ini secara gamblang dan jelas. Dari dakwah sunnah, dari dakwah yang dicap oleh sebagian kelompok sebagai dakwah Wahabi atau berbagai tuduhan-tuduhan kehinaan lainnya. Boleh kita saksikan di dunia maya maupun di dalam dakwah ya keseharian, boleh dicek bahwa persoalan ini hanya jelas dan gamblang dengan dalil-dalil dijelaskan oleh para dai-dai yang menyuruh kepada sunnah dan tauhid. Nah, adapun orang-orang yang kelompok selama ini merasa paling NKRI, merasa paling menjaga persatuan, justru mereka tidak memahami persoalan-persoalan dengan detail. Justru malah berefek kepada persoalan-persoalan lain. Ya, saling menuduh, mudah memvonis orang-orang yang berbeda dengan golongan pendapat ormasnya dengan tuduhan-tuduhan yang mengatakan anti NKRI, mengatakan tidak pro kepada NKRI ataupun ancam bagi kesatuan-kesatuan bangsa, maka kita jelaskan kepada para semua pemangku kepentingan di dalam bangsa ini, terutama kepada bagian yang memegang persoalan-persoalan keamanan, tolong cek dan Anda boleh meneliti. Pembahasan ini hanya dibahas oleh da'i-da'i yang benar-benar tidak mengharapkan pujian dari siapapun. Mereka bukan orang-orang yang mencilat kepada penguasa, dan mereka juga bukan orang-orang yang terprovokasi dengan informasi-informasi yang ada. Tapi mereka merupakan suatu keyakinan yang selalu mereka jelas kepada umat. Karena ini merupakan salah satu pokok pembahasan dari akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang jelas-jelas dibahas oleh para ulama-ulama Ahlussunnah Wal Jamaah. Baik mereka yang mengatakan wahabi-wahabi seperti Ibnu Taimiyah, Anda boleh cek kembali kitab-kitab beliau, terutama kitab yang sangat-sangat simpel dalam menerangkan akidah Ahlussunnah seperti akidah beliau Al-Wasatiyah, itu jelas sekali kalau membahas masalah ini. Demikian pula Syekh Muhammad Wahab, dengan berbagai tulisan-tulisan yang selama ini dibuat framing dan digembar-gemborkan oleh sebagian kelompok bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah, pemikiran Muhammad Wahab itu adalah membawa benih-benih radikal, maka berarti mereka adalah orang-orang yang tidak memahami dan tidak pernah membaca dan tidak pernah mengerti tentang ajaran agama ini. Berarti kalau mereka menuduh imam mereka jahil dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam ini tentang bagaimana sikap kepada penguasa, ataupun dia tidak membaca penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh Muhammad Wahab ataupun Syekh Ibnu Taimiyah dalam persoalan ini. Karena ada kelompok yang mencoba untuk memberikan framing dan memprovokasi di dunia informasi, di dunia media sosial, ya, tentang bahwa aliran Wahabi yang menginduk kepada pemahamannya kepada Ibnu Taimiyah dan Muhammad Wahab itu adalah benih-benih radikal. Maka ini suatu kebohongan. Ya, pertama, kelompok ini tidak pernah, orang-orang yang berdakwah kepada Sunan Toi tidak pernah menamakan diri mereka sebagai orang Wahabi. Kemudian, kita melihat poin-poin dakwah yang dijelaskan oleh mereka-mereka yang dicap oleh sebagian kelompok adalah orang Wahabi, kita boleh buktikan sumber-sumber rujukan mereka. Kitab Syekh Muhammad Wahab, kitab yang sangat ringkas dan pendek, sekecil sekali, itu kecil yang sederhana sekali banget kitabnya, itu menjelaskan pokok ini dengan dua bahasan. Dalam kitab beliau Usul Sittah, pertama beliau menjelaskan tentang keagungan Tauhid, setelah itu beliau menjelaskan tentang wajibnya menjaga persatuan dan kesatuan umat ini. Yang ketiga beliau membahas tentang wajibnya taat kepada penguasa. Itu salah satu prinsip enam yang beliau harus jelaskan dalam prinsip beragama, ya, yang beliau kumpulkan berbagai dalil-dalil. Maka di awal kitab tersebut beliau menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang dalilnya sangat jelas, justru banyak kabur di sebagian orang-orang mengaku pada menisbahkan diri kepada berilmu. Nah, ini kita jelaskan hal seperti ini. Maka tidak benar, ya, imam mereka tidak memahami apa penjelasan para ulama-ulama, mereka cap sebagai orang Wahabi, atau mereka ingin menghalang-halangi orang mengerti tentang kebenaran yang dijelaskan para ulama-ulama yang mereka cap sebagai Wahabi. Ya, baik Ibnu Taimiyah maupun Muhammad Wahab, atau yang ulama-ulama kontemporer Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Mahmud Syekh bin Baz, Mahmud Syekh Al-Albani, tidak satu pun dari fatwa-fatwa mereka yang membolehkan orang memberontak kepada penguasa. Tidak satu pun. Orang menyampaikan fatwa-fatwa tersebut yang sebenarnya yang pernah kami bantah dalam suatu edisi pengajian, yang mereka mengatakan bahwa Syekh Al-Albani membolehkan bom bunuh diri, itu adalah suatu kebohongan terhadap Syekh Al-Albani. Dan kita punya fatwa-fatwa beliau dan bahkan puluhan fatwa beliau tentang menjelaskan masalah ini. Maka tidak benar pembahasan-pembahasan yang sengaja dipelintir oleh sebagian kelompok hal seperti ini. Maka kita jelaskan, pembahasan ini bukan suatu pembahasan-pembahasan yang sifatnya temporer saja. Tidak, ini merupakan pokok-pokok akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang terdapat dalam buku-buku akidah yang dijelaskan para ulama Ahlussunnah Wal Jamaah. Kemudian, ya, maka tidak dipungkiri persoalan ini, kaburan memahami persoalan ini, telah banyak terjadi fitnah-fitnah yang mengorbankan jiwa dan harta akibat ketidakpahaman sebagian kaum muslimin dalam memahami persoalan ini. Jadi masalah ini merupakan masalah yang sangat permasalahan, pembahasan yang sangat urgent untuk dipahami, dijelaskan kepada umat. Karena salah satu awal munculnya fitnah, penyebab munculnya fitnah di tengah umat ini, sebenarnya terjadi di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, adalah awal dari persoalan ini. Adanya provokasi yang menjelek-jelekkan Utsman bin Affan, kemudian mereka-mereka orang-orang yang jauh dari para ulama, yang jauh daripada informasi-informasi yang benar, mereka provokasi-provokasi dan datang ke Madinah untuk mengkudeta dan membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini persoalan ini adalah persoalan yang begitu banyak dalil-dalil membahas masalah ini. Sehingga Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan persoalan ini dalam kitab sahih beliau secara khusus, yang kemudian diberi judul babnya oleh Imam Nawawi dengan kitab Al-Imarah. Itu kitab Al-Imarah. Itu persoalan tentang kekuasaan. Kemudian, kami sendiri juga pernah menulis salah satu pembahasan ini dengan judul Pandangan Politik Al-Sunnah Jemaah Terhadap Penguasa. Di sana kita ungkapkan dalil-dalil di Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para ulama salaf tentang menjelaskan pembahasan ini. Ada dua sisi yang selalu kita waspadai dalam ini. Ada yang ketika membahas masalah ini, ya, seakan-akan memberikan rekomendasi atau seakan-akan bahwa kita diam terhadap kemungkaran yang ada dengan kekuasaan. Bukan. Atau kita membiarkan, atau kita menjilat. Bukan dalam rangka itu. Cuman pembahasan ini adalah dilihat dari sudut pandang yang tepat. Ya. Kita tidak mendiamkan kemungkaran, kerusakan, kezaliman yang ada di tengah penguasa, itu wajib kita ingkari, sebenarnya wajib ingkari berbagai bentuk kemaksiatan lain di tengah masyarakat. Kemudian dalam waktu yang sama, tidak dijadikan kemungkaran-kemungkaran itu untuk diheperbola, diperbesar-besarkan, kemudian ataupun digunakan sebagai alasan untuk mengadu domba, untuk memprovokasi terjadinya kericuhan di tengah masyarakat. Jadi Ahlussunnah Wal Jamaah dalam sikap ini adalah sikap pertengahan. Mereka bukan bersuka, maka mereka bukan memuji, bukan memuja pemimpin-pemimpin yang zalim, tidak. Namun mereka juga tidak memprovokasi masyarakat untuk membuat kericuhan-kekacauan di tengah suatu bangsa, persatuan ini, persatuan umat, terjadinya kudeta, pembunuhan, dan penculikan sebagainya. Ya, tidak sedikit karena tidak memahami persoalan ini, terjadi hubungan yang tidak sehat dalam berbagai panjang sejarah, ya, bukan pada waktu sekarang saja, dalam sepanjang sejarah, baik di negara luar maupun di bangsa kita ini sendiri, ketika harmonisan, tidak kejelasan pengaturan persoalan ini, hubungan antara penguasa dengan rakyat dalam menyikapi kesalahan-kesalahan yang ada, sudah tidak sedikit nyawa yang telah korbankan, ya, yang dibunuh, ataupun yang ditangkap, yang disiksa, berbagai hal. Dalam sejarah, apalagi dari bangsa kita, tidak sedikit korban berjatuhan dan pembahasan dalam korban dalam peristiwa-peristiwa yang bersumber dari permasalahan ini. Baik, maka pembahasan ini kita akan coba melihat dengan dalil-dalilnya, yaitu pasal yang keempat, al-wajib nahwa aimatul muslimin wa amatihim wa luzum jama'atihim, kewajiban terhadap pemimpin kaum muslimin dan juga masyarakat kaum muslimin secara umum, dan kewajiban menjaga persatuan, ya, dalam menjaga persatuan mereka. Dimulai dari hadis diriwayatkan Imam Muslim, hadis Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari bahwa Nabi SAW bersabda, adinun nasiha, adinun nasiha, agama itu adalah nasihat, kata Rasulullah SAW. Ya. Ini diulangi Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Adinun nasiha, adinun nasiha, adinun nasiha. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Nah, ungkapan Rasulullah SAW agama itu adalah nasihat, menunjukkan, dan diulang 3 kali, itu menunjukkan tentang apa pentingnya persoalan tersebut, dan urgennya masalah ini, dan menunjukkan agama itu, inti dari agama itu adalah nasihat. Ya. Jadi sehingga diulang 3 kali. Kalau pesan atau penjelasan diulang 3 kali, berarti menunjukkan suatu hal yang penjelasan yang sangat penting untuk dipahami dan diketahui. Ya, dan menunjukkan apa namanya, sekaligus hakikat pembahasan yang sedang dijelaskan itu adalah hal yang sangat urgent untuk dipahami, sekaligus menyimpulkan bahwa kesimpulan dari agama itu adalah nasihat. Ya, kalau enggak ada nasihat dalam hal seperti ini, dalam agama, tentu agama ini akan mati, agama ini akan hilang. Apa yang maksud nasihat dalam agama itu ada? Qulna liman ya Rasulullah. Para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wali rasulihi wali kitabi wa imatul muslimin ummatihim. Nasihat itu milik Allah dan Rasulnya dan kitab, untuk kitab sucinya, dan pemimpin kaum muslimin dan orang masyarakat umum, atau orang umum secara keseluruhan dari kaum muslimin. Fannasihatulillah, nasihat untuk Allah itu maksudnya bagaimana? Yaitu pertama adalah mengesakan Allah dalam ibadah, mengagungkan Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangannya. Itulah kesimpulannya ya. Artinya adalah nasihat untuk Allah itu adalah pertama secara amaliyah kita harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala ibadah kita, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kemudian kita ada rasa takut, ada artinya beriman secara benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu adalah mengajak orang untuk menunaikan nasihat ini, menyampaikan nasihat ini kepada orang lain. Ya, agar mereka ya membersihkan ibadah-ibadah mereka dari nilai kesyirikan, agar mereka dalam kesehariannya ya mengagungkan Allah, mengagungkan perintah Allah, mengagungkan perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada azabnya, takut kepada marahannya, takut kepada laknatnya, takut kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Harap, berharap kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada rahmatnya, pertolongannya dan bantuannya. Ya. Cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada perintah-perintahnya, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada kitab sucinya, cinta kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perintah-perintah dan meninggalkan larangannya, yaitu melakukan perintah tentu dengan mempelajari perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang bisa akan melakukan perintah dia tidak tahu apa itu perintah? Tentu di sini adalah ketika kita diperintahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengerti apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Dan juga menjauhi larangan-larangan. Bagaimana pula kita akan mampu menghindari sebuah larangan kalau kita tahu apa larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mengamalkan apa yang telah dipelajari ya, kemudian juga apa mengajak orang lain untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari, kita amalkan. Nasihat kepada Rasulullah SAW, untuk Rasulullah SAW. Apa maksud nasihat Rasulullah SAW adalah membenarkan fima akhbar, tasdiq fima akhbar, man percayai segala apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari berita-berita. Ya, tentu yang didapat dalam hadis yang sahih. Mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, mentaati apa yang diberitakan Rasulullah SAW. Ya, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian menteladani Rasulullah SAW dan mencintai Rasulullah SAW. Dan tidak beribadah kepada Allah SWT kecuali sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, yang diperintahkan Rasulullah SAW. Akhirnya berpegang teguh dengan sunnah beliau. Ya, mencintai beliau, mencintai para sahabat beliau, mencintai para keluarga beliau. Ya, ini bagian dari apa namanya nasihat bagi Rasulullah SAW. Itu mencintai beliau, mencintai keluarga beliau, istri-istri beliau, mencintai sahabat-sahabat beliau. Ya, kemudian mencintai orang-orang yang berjalan di atas sunnah beliau, mencintai sunnah beliau, mengamalkan sunnah beliau, menyebarkan sunnah beliau. Ini bagian dari nasihat untuk Rasulullah SAW. Kemudian apa? Menasihatkan orang-orang menyelisih sunnah beliau dengan cara amalan-amalan yang tidak ada syariatnya, baik berbagai bentuk-bentuk bid'ah, akan menasihatkan mereka, membersihkan sunnah-sunnah beliau dari segala ajaran-ajaran yang ya, yang digabungkan dari luar dengan sunnah beliau, atau sunnah-sunnah yang dicampurkan dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin adalah mendoakan mereka, mencintai mereka, menasihati mereka dengan cara baik. Ya. Menasihati mereka. Adapun nasihat untuk orang kaum muslimin secara umum adalah menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari mungkar, mencintai kebaikan untuk mereka, sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri, dan berjuang ya untuk memberikan kebaikan ya, membangun kehidupan bersama ya, membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Itu dimaksud dengan hubungan nasihat di sini adalah menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan Rasulnya terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian juga terhadap kaum muslimin secara umum. Jadi kewajiban kita terhadap kaum muslimin yang umum adalah tidak membuat mereka jatuh ke dalam fitnah. Itu sudah bagian dari kewajiban kita. Bagian dari nasihat. Menasihatkan mereka terjatuh membuat persoalan-persoalan bawa kepada fitnah dan pembunuhan kekacauan di tengah kaum muslimin. Baik. Pembahasan kewajiban terhadap kaum pemimpin kaum muslimin. Tentu tidak diragukan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama salaf. Ijma' para ulama. Ya. Untuk wajib taat kepada pemimpin walaupun mereka melakukan kesalahan-kesalahan dan kezaliman selama perintah itu tidak berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama perintahnya adalah sesuai dengan agama dan tidak bertentangan agama, itu wajib untuk kita taati. Ya. Kemudian bila ada perintah-perintah, program-program yang bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan ajaran agama kita, Maka kita tidak boleh mentaatinya. Sekaligus bukan berarti kita harus meninggalkan perintah-perintah yang lain. Hanya yang tidak kita taati perintah yang tidak sesuai dengan agama saja. Ya, itu saja yang tidak kita taati. Bukan ketika ada satu perintah yang tidak bertentangan agama, lalu perintah-perintah lain kita cuekin, kita tidak perlu perhatikan, bahkan menjadikan perintah itu atau kesalahan yang dia buat ini sebagai dalil untuk berupaya untuk menjatuhkannya, mengkudetanya, dan mencemoohnya atau melecehkannya. Bukan demikian. Fa'in amara bi ma'siyatin fala ta'ata lil makhluqin. Maka kata Rasulullah SAW, la ta'ata lil makhluq ma'siyatul khalq. Kalau ada perintah-perintah program-program yang merupakan suatu kemaksiatan kepada Allah SWT, maka kita tidak boleh taat kepada pemimpin tersebut. Ya. Nah, ini perlu diwaspadai. Baik itu perintah dari presiden ke menteri, menteri juga harus mengukur. Perintah ini sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan perintah agama atau tidak. Yang jelas, di negara kita adalah agama merupakan landasan pokok pikiran yang pertama di sila kita ke Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hukum-hukum yang diterapkan di negara kita mesti bersumber mencerminkan nilai ketaatan kepada Tuhan, itu intinya. Tidaknya hukum-hukum yang ada diterapkan di negara ini adalah ketuhanan Yang Maha Esa, bersumber dari nilai-nilai ketuhanan. Ya, karena semua penjelasan yang dijelaskan oleh para orang yang pakar dan filsafat Pancasila menyatakan kenapa jadikannya ketuhanan Yang Maha Esa sila yang pertama, karena diharapkan adalah sila-sila yang lainnya menjiwai sila yang pertama ini. Kemanusiaan tetap mengikuti tentang ketuhanan, ya. Persatuan tetap mengacu kepada nilai-nilai ketuhanan, ya. Musyawarah dan manfaat tetap mengacu pada nilai ketuhanan. Keadilan tetap mengacu pada nilai ketuhanan. Jadi keadilan yang dibawa oleh Allah, yang diterangkan dengan sumber-sumber keyakinan. Nah, di sini dapat kita paham bahwa kewajiban seorang bawahan, baik dia sebagai petugas lapangan, ya, itu tergantung kesuainya aturan yang dijelaskan itu sesuai dengan aturan, dan aturan itu tidak dipastikan tidak bertentangan dengan pesan-pesan agama. Ya. Maka taat kepada pemimpin seperti taat menjalankan sholat, ya, walaupun kedudukannya tentu tidak seperti itu, karena sholat merupakan salah satu rukun Islam, tetapi merupakan perintah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Perintah melaksanakan haji, berjihad, ya. Kemudian, sebagaimana wajibnya sholat di belakang mereka, kalau dia menjadi imam. Tapi dia jadi imam dan dia mempunyai melakukan kezaliman, kita boleh saja sholat di belakang mereka. Berhaji dan berjihad bersama mereka. Jadi tidak boleh membentuk kekuatan-kekuatan yang di luar, ya, untuk meninggalkan seorang pemimpin. Berjihad, membentuk kelompok-kelompok jihad di luar, kelompok di luar ketentuan yang oleh pemimpin dan di luar kebijakan yang diizinkan oleh pemimpin, itu tidak boleh. Ya, maka mereka juga ditaati dalam perkara-perkara ijtihad, dalam perkara ijtihad yang dalil-dalil tidak tegas dalam suatu persoalan, lalu mereka membuat ijtihad, maka dalam perkara-perkara ijtihad itu mereka wajib ditaati. Ya. Dan dia tidak harus mentaati bawahan mereka, rakyatnya dalam perkara-perkara ijtihad, ya, tetapi mereka yang wajib mentaati pemimpin mereka, ya, kaum muslimin dalam perkara ijtihad tersebut, dan meninggalkan pandangan mereka untuk pemimpin mereka. Fa inna maslahat al-jama'ah wal itilaf sesungguhnya, ya, kebaikan persatuan dan persaudaraan, ya, dan menjauhi perkara-perkara bahwa perpecah belahan dan perselisihan, ya, a'zam min amrin masalil khasah, itu lebih besar daripada untuk kepentingan kebaikan kelompok atau pribadi kita. Maka kemaslahatan umum lebih didahulukan dari kemaslahatan pribadi. Ya, harus dijaga kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi. Tetapi kebenar wajibnya menasihati dengan sebenarnya jangan cara yang masyru'ah. Jadi ketika dikatakan agama itu nasihat untuk pemimpin, itu berarti peluang untuk menasihati mereka, untuk mengkritik mereka, untuk menyalahkan persoalan-persoalan yang mereka itu keliru, ya, untuk menyampaikan nasihat kepada mereka. Jadi bukan berarti di sini ada agama yang melarang untuk menasihati mereka, tidak. Cuma agama melarang dalam memakai cara-cara yang tidak tepat dalam menyampaikan nasihat. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ketika ada dalil-dalil menyuruh kita taat kepada penguasa lalu mendiamkan kemungkaran yang ditentang kekuasaan, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah nasihat di sini juga wajib kita sampaikan. Jika mereka keliru, jika mereka tersalah, wajib kita sampaikan nasihat. Tapi kembali kita tegaskan, yang berhak menyampaikan nasihat kepada mereka ini pun berbeda antara kedudukan sosial, status sosial kita. Ya, tidak akan sama kewajiban menyampaikan nasihat kepada penguasa bagi orang-orang di lingkungan penguasa itu sendiri, yang mungkin mereka bisa untuk bertemu, berbicara, dan mereka malah memiliki wewenang untuk menasihati itu secara lembaga institusi negara, maka mereka lah orang yang pertama akan ditanya di hadapan Allah SWT jika mereka mendiamkan berbagai kemungkaran yang ada di tangan penguasa. Nah ini harus kita tahu, karena ada sekarang sebagian ini, dia sebagai da'i biasa, dia sebagai seorang ustaz, pendakwah, ya, yang tidak dia berada pada lembaga yang memiliki wewenang untuk mengkritik di sana. Tentu ini suaranya tidak seperti orang yang memiliki di lembaga. Dan peluang dia untuk kesempatan untuk bertemu tidak sangat jauh. Maka dia tidak akan diminta pertanggungjawaban, ya, seperti orang-orang yang memang memiliki peluang kedekatan dengan penguasa itu sendiri. Ya, terutama dia adalah orang-orang yang memang lembaga dibentuk oleh negara untuk menyampaikan kritik secara resmi, ya, dibentuk oleh undang-undang negara, itu mereka wajib. Jadi jangan dianggap bila rakyat diam tentang penguasa, ya, tidak melakukan kritikan secara ramai-ramai, itu mereka akan berdosa secara ramai. Tidak. Karena kewajiban itu ada tingkatan-tingkatannya dalam menyampaikan nasihat tersebut. Ya. Seperti umpamanya dalam keluarga, jika istri yang melakukan pelanggaran, kewajiban pertama yang harus menasihati adalah suami, bukan anaknya. Ya kan? Kemudian siapa lagi? Orang tua dari orang dia, orang tua dia. Gitu. Ya, bukan tetangganya. Walaupun tetangga juga termasuk orang yang harus menyingkar kemungkaran. Tapi dari sisi kewajiban, itu yang pertama harus terkena perintah untuk berikan nasihat itu adalah orang-orang yang lebih dekat kepada mereka, yang memiliki peluang, yang memiliki kesempatan, yang memiliki akses untuk bertemu, untuk berbicara. Akses itu baik secara personal maupun akses secara lembaga. Ini berbeda. Jadi seorang ustadz yang kenal dengan pemimpin tersebut dan memiliki kontaknya dan mungkin untuk bertemu, ya mungkin dia untuk menyampaikan sebuah nasihat kepada pemimpin tertentu, dia lebih banyak bertanggung jawab daripada ustadz yang tidak kenal, tidak memiliki akses. Ya itu berbeda. Maka jangan kita berebut tanggung jawab di sini. Ya, kalau memang itu tanggung jawab tidak dibebankan oleh agama, karena maka jangan kita menjadi sebagai istilah orang sebagai pelawan kesiangan. Tidak. Ya. Maka contohnya di negara kita, ulama-ulama yang pertama untuk diminta pertanggungjawaban yang memberikan masukan nasihat, ya MUI, jelas, karena mereka lembaga yang sudah diakui oleh umat dan juga oleh negara untuk memberikan pesan-pesan agama yang secara lembaga kelembagaan negara mereka diakui, ya, secara aturan. Nah, itu mereka yang pertama. Nah, MUI ini juga bertingkat-tingkat juga. Ada yang pusat, ada yang daerah, tidak satu. Itu berbeda-beda lagi. Ya kalau daerah, dia berpeluang penting bertanggung jawab tentang memberikan nasihat-nasihat kepada bupati, tidak kepada presiden tentunya. Karena yang lebih berhak adalah yang lebih dekat dari sisi tempat maupun di sisi tingkatan lembaga gitu. Nah, karena persoalan-persoalan ini jadi ngambang sekarang. Tapi itu maksudnya kalau nasihat secara langsung, ya. Itu kalau nasihat secara langsung. Adapun nasihat secara umum, ketika ada kezaliman, para da'i boleh menyebarkan informasi kepada masyarakat, memberikan nasihat kepada masyarakat, baik masyarakat atau penguasa. Berbicara tentang wajibnya adil, wajibnya meninggalkan kezaliman, itu boleh. Yang saya maksud tadi harusnya ada level-level seperti tadi itu, tingkatan-tingkatan itu adalah dalam rangka menyampaikan nasihat secara khusus. Adapun nasihat secara umum, ya, seorang tetangga boleh saja ketika dia seorang ustaz melihat tetangganya ada yang terlibat minum keras semacam di masjid, dia berikan nasihat sehabis sholat, dinasihatkan tanpa menyebut orang tertentu, dia hanya mengharapkan tentang bahaya dan menjelaskan tentang bahaya minum keras, keharam minum keras, boleh. Ya, ini yang saya maksud. Jadi nasihat, menyampaikan nasihat itu pun berbeda. Di antara orang yang lebih berilmu, dia lebih bertanggung jawab, ya, dari orang-orang yang kurang ilmu dalam proses. Orang mengerti masalah ini, dia lebih bertanggung jawab dari orang yang tidak memahami pembahasan itu. Maka ini harus diketahui oleh kita bersama. Ya, karena sekarang Ada orang yang kadang-kadang semangat amar ma'ruf nahi munkar, dia tidak mengetahui level-level amar ma'ruf nahi munkar ini. Tidak mengetahui tingkat-tingkat ma'ruf, tidak tahu tingkat-tingkat kemungkaran. Kadang-kadang dia ingin menyuruh kepada ma'ruf, malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Maka oleh sebab itu, agama kita mengatakan, yaitu, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih didahulukan dari mengambil kebaikan. Merusak, menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan. Nah, kemudian ada lagi tingkat-tingkat ini. Harus tahu maratib awamir, maratib nawahi. Harus tahu tingkatan-tingkatan, perintah-perintah. Kemudian juga harus tahu tingkatan-tingkatan larangan. Jangan-jangan dia memaksa orang untuk melakukan suatu hal yang sunnah, padahal tidak wajib. Jangan-jangan malah sebalik nanti, padahal itu perkara yang wajib, malah dianggap sunnah. Nah ini sekarang ini banyak yang di dalam menyampaikan materi-materi dakwah, dia tidak memahami level-level dari sisi ini. Perintah-perintah agama, level-level dari segi larangan-larangan agama. Nah, ini memang perlu kita baik para pendai, penggiat dakwah, penggiat amar ma'ruf munkar harus lebih banyak belajar dan belajar, terutama dalam fikih ingkar munkar itu. Ya, ada fikihnya ingkar munkar itu. Dalam agama kita tidak setiap persoalan harus diingkari. Maka sebagian ulama sudah memperkuat haramnya mengingkari sebuah kemungkaran bila menimbulkan kemungkaran yang lebih fatal. Itu sepakat ulama semua, haram itu. Ya. Mengingkari sebuah kemungkaran akan menimbulkan kemungkaran lebih luas, lebih besar, ya, itu adalah haram hukumnya. Kok haram mengingkari kemungkaran? Bukan mengingkari kemungkaran yang diharamkan, adalah karena berefek menimbulkan kemungkaran yang lebih jauh, lebih fatal, lebih rusak, lebih besar lagi. Nah, ini perlunya kita belajar. Bagi pendiat, amar ma'ruf nahi munkar, ataupun para pendakwa harus mengerti. Jangan sampai sunnah dilecehkan, bid'ah diiklankan. Nah, ini jangan sampai begitu. Ini buktinya kejahilan kita dalam berdakwah. Yang sunnah kita Allah orang mengamalkan, yang bid'ah kita promosikan. Ya, ini kan satu hal yang keliru kita. Maka penting dalam mengingkari kemungkaran-kemungkaran ini, perlu ilmu yang cukup. Ya, bukan hanya sekadar ilmu tentang kebenaran saja, bukan tentang ilmu tentang kebatilan saja, untuk dilarang kebatilan, tapi juga fikhu ingkar mungkar itu ada lagi. Bagaimana menerapkan ilmu ini di tengah masyarakat, perlu pertambahan ilmu. Ya, jadi bukan sekedar mengerti dan meresep juga, tapi harus mengetahui kemampuan orang yang mau dibuat resepnya ini untuk mengkonsumsi obat. Maka dibedakan, maka ditanya umur. Ya, kalau dokter memberikan resep kan ditanya umur, ya kan? Itu untuk apa? Agar disesuaikan resep yang mau diberikan sesuai dengan umur. Jangan overdosis. Yang kesalahan kecil, penyakitnya sederhana, diberi obat yang lebih kuat. Ya, malah yang si kena penyakit mati, bukan malah penyakitnya yang sembuh. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita. Ya, maka agama kita sekali menegaskan tentang persoalan ini bukan karena membiarkan kezaliman, tapi agama kita mewajibkan untuk menepati kezaliman, baik di tengah kekuasaan maupun di tengah masyarakat umum, tetapi agama kita memiliki batasan-batasan, cara-cara, metode-metode untuk mengingkari kemungkaran dengan penguasa. Baik. Kemudian, ya, sebenarnya wajibnya menyampaikan nasihat kepada mereka itu dengan cara yang masyru'. Meninggalkan perkara-perkara yang menyebabkan terjadinya provokasi untuk merebut kekuasaan, menjatuhkan kekuasaan. Ya. Seperti ungkapan Imam Tohawi dalam Aqidah Beliau, Aqidah Tohawiyah matan Aqidah Tohawi beliau, wala narul khuruja ala imatina wa ulati umurina injaru wa injaru. Kita tidak berpandangan bolehnya memberontak kepada pemimpin dan para penguasa kita, sekalipun mereka berbuat kezaliman. Jadi ini bukan berarti, ini pesan untuk masyarakat ya. Tapi pesan untuk penguasa bukan berarti mereka menjadikan haluja ini dengan berbuat semena-mena terhadap masyarakat, bukan. Karena di sana banyak ancaman, baik Al-Quran, buah hadis Rasulullah, tentang orang berbuat zalim. Jelas sabda Rasulullah SAW, barang siapa diberi kepercayaan oleh Allah SWT untuk mengurus urusan umat ini, sumalayan salahum, kemudian layan sa'ulahum, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh untuk memberi, menjalankan tugasnya, ila anulai rukul jannah ma'hum. Ketika itu dia tidak akan masuk surga bersama rakyatnya. Ya. Kemudian juga, mama tahwagashin lirayatihai, kata Rasulullah SAW, orang yang meninggal, ya, Mamata ghasilan la ra'yat al-jannah. Orang yang meninggal dan dia sedang menipu rakyatnya, dia tidak mencium bau surga. Banyak sekali hadis-hadis yang menegaskan tentang bahayanya kezalim terhadap rakyat. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan orang yang menjadi pemimpin umatku, kemudian dia menyulitkan, membawa kesulitan, kesusahan bagi umatku, kata Rasulullah SAW, tolong persulit urusannya ya Allah. Kata Rasulullah SAW, kalau ada yang menjadi pemimpin tengah umatku, lalu mereka mempersulit urusan mereka, maka persulit urusan hidupnya juga ya Allah. Baik dunia apa di akhirat, hidupnya akan dipersulit Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan ini bukan berarti rekomendasi memudahkan bagi pemimpin untuk berbuat semena-mena, tidak. Ya, tapi kita ini menyampaikan nasihat agama untuk kedua belah pihak. Tapi dari sisi ini adalah berbicara tentang topik harusnya menyikapi berbentuk penyimpang-penyimpang ada tengah kekuasaan. Bagaimana kita menyikapinya? Wala du alaihim, dan kita tidak mendoakan dan tidak melaknat mereka, tidak mencela mereka. Wala nzi'u yadan min ta'atihim, dan kita juga tidak melepaskan kesetiaan dari mentaati mereka. Ya. Jadi maksudnya wala nzi'u yadan min ta'atihim, maksudnya tidak meninggalkan ketaatan mereka. Wa nara ta'atahum min ta'atillah, kata Imam Thahawi, bahwa ketaatan kepada mereka bagian dari ketaatan kepada Allah. Kenapa bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa nara ta'atahum min ta'atillah faridah. Ya, bahwa kita melihat bahwa mentaati mereka itu, kita berpandangan, kita keyakinan bahwa ketaatan kepada mereka adalah bagian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajibannya. Malam ya'muru bima'siyatin, tapi dengan syarat selama perintah-perintahnya bukan merupakan suatu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afah, kita mendoakan para pemimpin itu dengan kebaikan dan juga agar diberi kesehatan, sehat mental dan spiritualnya dan juga fisiknya, ya. Dalil-dalil menjelaskan itu sebut banyak, kita sudah jelaskan sangat banyak sekali, ya. Di antaranya dari Al-Qur'an seperti surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa rasulahu li amri minkum, wahai orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ayat ini dijelaskan oleh ulama tafsir dengan penjelasan yang cukup panjang juga, ya. Itu di antara kenapa tidak diulang kata-kata wa'ati'u ketika kepada ulil amri, tapi dijelaskan di ketika menurut taat kepada Allah dan Rasul, dua kali diulang fi'ilnya, perintahnya, ati'u Allah wa ati'u Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa uli amri minkum, dan pemimpin dan kalian, tidak diulang fi'il untuk perintah taat itu. Kenapa? Karena memang perintah taat kepada pemimpin ini bergantung kepada perintah Allah dan Rasulnya. Selama tidak pemimpin itu tidak mengeluarkan aturan-aturan yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, maka itu. Jadi dan juga menunjukkan bagian ketaatan kepada uli amri ini adalah bukan ketaatan menyendiri, tapi ketaatan yang sifatnya mengikuti ketaatan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi uli amri minkum ini ada rapa peda di sini. Minkum ada ulama menyebutkan yaitu dari pemimpin kalian, dari agama kalian. Ya, maka ini disebutkan oleh para ulama bahwa syarat seorang muslim untuk jika dia memilih pemimpin, harus pemimpin yang beragama Islam. Itu jelas tuh seorang muslim. Haram bagi dia memilih pemimpin dari luar agamanya. Karena katakan minkum. Kata-kata minkum juga menunjukkan pemimpin kita. Maksudnya apa? Ya karena sekarang teritorial negara sudah berbeda-beda. Ya. Maka yang di sini kita wajib mentaati pemimpin kita, ya kita, pemimpin kita Indonesia. Bukan pemimpinnya Brunei dan Malaysia. Tapi kenapa kita harus mentaati pemimpin Brunei dalam urusan kita di negara sana? Karena kita mengikuti negara orang. Ada namanya muahadah, perjanjian. Ya, seorang mukmin ketika masuk bertetangga, sebagaimana seseorang bertamu di rumah orang lain, tentu menghindarkan ada-ada bertamu. Ya. Jadi, ada berapa faedah di sini? Baik. Dari sunnah, yaitu hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man ato'ani fa'akad ato'allah, wa man aso'ani fa'akad asallah. Barang siapa yang taat kepada aku, kata Rasulullah SAW, sungguh telah taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepada Allah, sungguh dia. Barang siapa yang durhaka kepada aku, kata Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah. Tentu ini semakna dari firman Allah SWT, wa man yuti'ar rasul fa'akad ato'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia taat kepada Allah. Kenapa taat kepada Rasul merupakan taat kepada Allah? Karena Rasul SAW menyampaikan perintah Allah SWT. Jadi ketika kita mentaati perintah Rasul, mentaati perintah Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Itulah jadikan ketaatan kepada Rasul itu merupakan ketaatan kepada Allah. Wa may yuti'il amir faqad ata'ani. Orang yang taat kepada pemimpin, maka sungguh dia telah taat kepada aku, kata Rasulullah SAW. Wa man ya'sil amir faqad asani. Barang siapa yang durhaka kepada pemimpin, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku. Ya. Ini tentu tadi kaitannya adalah masih kita jelaskan tadi itu dalam rangka menyukseskan program-program membantu pemerintah dalam menjalankan program-program mentaati aturan-aturan yang selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, "Al-mar'il muslim as-sam wa tu'a." Seorang muslim wajib taat dan patuh fima ahabba wa kariha, baik yang dia suka atau tidak dan yang tidak suka. Illa ayu'mara bi maksiatin, kecuali apabila dia disuruh untuk berbuat maksiat, maka fa idza amara bi maksiatin fala sam wa la ta'ah. Jika dia diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh taat dan tidak boleh patuh. Ya, seseorang yang tidak berhak untuk dihukum dengan hukuman tertentu ya oleh penegak hukum karena ada intimidasi atau adanya instruksi dari atasan, tidak boleh kita lakukan hal itu. Walaupun dia merupakan pimpinan kita, tetapi dia menyuruh kita berbuat sebuah kezaliman, haram untuk taat kepada hal itu. Ya. Haram. Walaupun dia komandan kita, walaupun siapapun saja dia. Bila perintahnya bertentangan perintah Allah, maka tidak boleh kita lakukan. Ya. Wasunnatu an tubzal nasihata lil imam. Yaitu, bahwa di dalam sunnah, aturan sunnah adalah, itu memberikan nasihat kepada pemimpin sirran ba'idan anil itharah, secara rahasia, jauh daripada menimbulkan provokasi wattahwil atau menyebabkan membesar-besarkan ya membuat hoax ya tentang berita itu. Yudulu lidhalika marwahu bin Abi As, mana dalil menunjukkan bahwa ketika menasihati pemimpin itu tidak boleh di-expose keburukan-keburukannya di media. Karena memang, jangankan seorang pemimpin ya, seorang muslim saja, keburukannya tidak boleh diekspos, disebar-sebarkan. Tapi adalah sunnahnya ditutup. Ya, ditutup aib orang lain itu. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW, man satara musliman satara Allah yawmal qiyamah. Orang menutup aib seorang muslim, Allah juga akan menutup aibnya pada hari kiamat. Jadi, tapi menutup aib di sini bukan berarti tidak ditegakkan hukum pada pelanggar hukum ya. Ini juga ada hal yang berbeda. Ya. Karena ada juga orang memahami salah hadis ini. Dia sudah melihat, dia tahu pelaku pembunuh itu, dia tahu pencuri itu. Tapi dia mau diam saja, nggak mau ngomong, alasannya saya harus menutup aib ini. Tidak. Ya. Harus diberikan keterangan dan baru dilaporkan, dan baru diberikan keterangan. Ya. Kepada pihak yang wajib. Tetapi tidak boleh dia menyebarkan hal itu, isu-isu itu di media sosial. Saya melihat sepulan selagi melakukan begini-gini. Nah, itu tidak boleh. Itu yang mereka menyebarkan aib. Jadi berbeda antara mengingkari kemungkaran dengan menyebarkan aib. Ya, ini harus dibedakan. Menyebarkan aib itu adalah menyebarkan kepada orang-orang yang tidak berwenang, orang-orang yang tidak memiliki peranan untuk menyelesaikan masalah tadi. Kalau kita laporkan kepada Pak RT, ya itu bukan menyebarkan aib. Itu adalah untuk mengingkari kemungkaran, biar diambil tindakan, ya. Tetapi kita tidak boleh cerita kepada para tetangga-tetangga lain bahwa tetangga kita melihat melakukan hal ini, kita curiga ini, tidak boleh. Nah, itu yang beda antara memberikan sebuah informasi untuk tegakkan hukum dengan menyebarkan aib orang lain. Menyebarkan aib itu adalah orang-orang yang kita beri informasi, dia tidak punya peranan untuk mengingkari kemungkaran di situ. Dia punya kewenang untuk menepas kemungkaran. Tapi kita hanya sekedar ingin bercerita saja, sehingga tersebar aibnya. Karena keburukan itu adalah ditutup, bukan untuk disebarkan. Walaupun pelaku ini berhak untuk dihukum, iya, tapi sesuai proses hukum yang berlaku. Nah, oleh sebab itu, ya, dalil tentang khusus menyampaikan secara tertutup kepada pemimpin itu, yaitu dalam sabda Rasulullah SAW, "Man arda yang saha lidi sultan, falibdihi alaniyatan, waliyakhud biyadihi, fa insami aminu fadaka, wa illa adalladhi alaihi." Para siapa ingin memberikan nasihat kepada penguasa, maka janganlah dia sebarkan secara terbuka. Ya. Hendaklah dia berbicara empat mata. Jika dia mau menerima nasihat itu, itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Itu saja. Jangankan penguasa, keluarga kita saja tidak bisa kita paksa untuk menerima nasihat kita. Anak kita, istri kita saja tidak bisa untuk kita paksa. Ya, untuk menerima nasihat kita. Ini yang dibawa pemerintah, dibawa kewajiban, tanggung jawab kita ini. Dan kita pada posisi bisa memaksa, tapi tidak di antara kita. Betapa banyak kita tidak mampu memaksakan sebuah nasihat kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Apalagi pemimpin, apalagi orang lain. Tentu, dan juga Belum tentu sesuatu yang kita lihat baik, itu sudah baik menurut kita. Karena kekurangan informasi yang kita dapati dalam memberikan kritik, akhirnya kita mungkin setelah direnungkan, dipikirkan, ternyata apa yang kita sampaikan itu bertentangan dengan hakikat yang sebenarnya. Maka nasihat kita tidak terima, jangan memaksakan nasihat yang kita sampaikan. Sampai hanya kita telah menunaikan apa yang wajib kepada kita. Baik. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun tidak berhak untuk memaksa seseorang. Ya, bahkan seseorang tidak dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. La ikraha fid din, tidak bisa. Ya, untuk menerima agama Islam saja tidak bisa dipaksa. Nusus-nusus ini dalil-dalil ini menunjukkan dalil Al-Qur'an Sunnah ini menunjukkan perintah untuk taat kepada pemimpin dan para penguasa di luar kemaksiatan kepada Allah SWT. Dan ini ada beberapa ringkasan yang disebutkan sini. Yang pertama adalah taat dan patuh adalah kewajiban dalam setiap kondisi, ya, di luar kemaksiatan. Kemudian tidak melakukan kudeta kepada pemimpin jika mereka tidak menerima nasihat. Yang ketiga adalah menasihati pemimpin, ya, atau mengingkari atas kesalahan mereka dengan cara yang disyariatkan. Ya, apabila dia menyampaikan nasihat kepada pemimpin sesuai dengan cara yang disyariatkan, maka dia telah bari' dzimmatu, lepas dari dosa dia. Bari' min dzam. Yang keempat adalah larangan untuk menimbulkan fitnah. Ya. Menimbulkan fitnah atau sebab-sebab yang akan menimbulkan fitnah. Boleh kita memprovokasi, apalagi sampai membuat berita-berita hoax untuk memprovokasi orang lain membenci penguasa dan pemerintah. Yang kelima adalah dilarang ada melukurus ala wal malam ya tarmin kufur bawah. Dalil-dalil juga menunjukkan bahwa haramnya memberontak kepada penguasa selama tidak terlihat dari mereka kekufuran yang nyata, ya, yang tidak mungkin untuk ditakwil lagi. Yang keenam adalah wajib menjaga persatuan kaum muslimin, ya. Itu wajib menjaga persatuan kaum muslimin. Siapa? Kaum muslimin orang-orang yang berjalan di atas petunjuk Al-Quran Sunnah, baik ungkapan maupun amalan dan pun keyakinan, ya, dan mencintai mereka, membela mereka, dan mengikuti jalan mereka, bersungguh-sungguh untuk mempersatukan kalimat mereka di atas kebenaran, dan tidak membuat perkara-perkara yang memecah belah persatuan. Ya. Hal ini yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 19, wa may yusyakkiki rasulun ba'di mata bayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'min wali matawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Orang yang menentang rasul setelah jelasnya petunjuk baginya dan mengikuti jalan selain jalan orang beriman, kata Allah, kami akan palingkan ke mana dia berpaling, kemudian kami akan masukkan ke neraka jahannam yang kelak di akhirat, dan itu adalah tempat seburuk-buruk tempat kembali. Ini dalil-dalil yang menjelaskan tentang, ya, wajib menjaga persatuan kaum muslimin. Ya. Persatuan ini, al-jama'ah ini, sudah kita jelaskan, ada dua pengertian. Al-jama'ah dan artian adalah jama'ah kaum muslimin secara keseluruhan semenjak dari masa Rasulullah SAW sampai kaum muslim sampai hari kiamat. Itu jama'ah yang telah ada. Jama'ahnya para salafus soleh. Itu jama'ah kaum muslimin seutuh. Dilarang membuat perkara-perkara yang menimbulkan perpecah belahan, membuat orang keluar dari jama'ah. Salafus soleh, Ja'far, Katun Najah, Jama'ah, atau Fatum Mansurah ini. Tidak boleh membuat kelompok-kelompok yang menjauhkan orang dari manhaj salafus soleh. Manhaj para sahabat. Karena jama'ah ini maksud oleh Rasulullah SAW, ya, adalah jama'ahnya para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma ladina ilum, ya, sebaik masa adalah masa yang ku hidup di masa itu, orang-orang yang hidup di masa aku, kemudian generasi berikut, kemudian generasi berikutnya. Ketika ditanya tentang sabda Rasulullah SAW ketika menjelaskan terjadinya percobaan dengan umat ini, satastariku hadil umat ala ta'ala sabi'ina firqah, kata-kata umatku 73 golongan, kulluha finna illa wahida, semuanya diancam untuk masuk neraka kecuali satu golongan, disebutkan Rasulullah SAW, dijelaskan Rasulullah SAW golongan satu mana, ma'ana alai washabi, dalam riwayat alai al-jama'ah, itu orang yang berpegang teguh apa yang aku berada di atasnya hari ini dan juga para sahabatku. Dalam riwayat adalah jamaah. Ini jamaah dalam pengertian yang umum. Jamaah ada arti lagi adalah yaitu di jamaah di bawah pemimpin tertentu. Yang dilarang membuat pepecah belahan di bawah kekuasaan pemimpin yang tertentu. Baik. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ibnu Abi Asim, kata Rasulullah SAW, alaikum bil jama'ah fa inna yadallahi ma'al jama'ah man syastadada binnar. Hendaklah kalian tetap bersada, berpegang teguh, berada di atas selalu dalam jama'ah, sesungguhnya pertolongan Allah atau tangan Allah bersama orang-orang yang berjamaah. Ya. Fa inna yadallah ma'al jamaah. Sungguh ini tangan Allah bersama orang yang berada dalam jamaah. Wa man syadada binar, orang yang mengganjil, yang mengasingkan diri, dia akan terasing dalam neraka. Ini ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi jamaah kaum muslimin. Wajibnya menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang ini banyak orang membuat kelompok-kelompok, ormas-ormas, dan segala macamnya untuk malah terjadi adu domba antar ormas, terjadi perselisihan, menyebabkan pepecah belahan sama kaum muslimin. Berarti mereka sudah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan dalam agama ini. Karena mereka dengan ormas-ormas itu telah menyebabkan ya, terpecah belahnya kaum muslimin, ya, sehingga mereka membuat model ibadah, model beragama tersendiri dalam kelompok-kelompok mereka, dan menganggap orang yang tidak bergabung dianggaplah orang-orang yang tidak lagi istiqomah dalam agama. Ini suatu kenyataan yang dilihat di dalam kehidupan kita, ya. Suatu ormas membuat pola beragama tersendiri, ya. Tiap ada orang menyelisih dianggap adalah tidak ahlus sunnah, ya. Tidak benar. Kecuali yang seharusnya kita ajak semua umat yang telah bersatu mengikuti Al-Quran Sunnah sesuai pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan juga dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a min amiri sya'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak suka, dia benci, maka hendak dia bersabar. "Fa'inu man faraqal jama'ah shibran famata maitatan jahiliyatan." Orang yang meninggalkan jamaah satu jengkal, maka sungguh dia apabila meninggal, maka dia akan meninggal dalam keadaan jahiliyah. Ini jelas ya ancaman disebutkan Rasulullah SAW kepada orang-orang yang mencoba membuat jamaah-jamaah memecah belah persatuan kaum muslimin atau persatuan bangsa. Maka dalil-dalil ini secara wajib ya menjelaskan kepada kita untuk menjaga persatuan, meninggalkan perselisihan, kemudian juga sekaligus ya menjelaskan tentang wajibnya menempuh sebab-sebab ke arah persatuan dan wajibnya meninggalkan sebab-sebab yang membawa kepada perpecah belahan. Baik, itulah beberapa penjelasan dari bab ini yang dapat kita bahas. Ya, maka bagi yang ingin melihat penjelasan-penjelasan yang lebih detail, ya, bisa dilihat salah satu tulisan kami yaitu berjudul Politik Ahlussunnah Jamaah Terhadap Penguasa. Ya, bisa diambil di web zikro.com ataupun di dalam jurnal Al-Majalis. Di sana disebut pandang politik Ahlussunnah Jamaah terhadap penguasa. Di dalam pembahasan tersebut kami jawab berapa hal-hal yang selama ini menjadi pertanyaan-pertanyaan dari dalam opini publik ya tentang wajibnya terhadap taat pada penguasa. Banyak sekali argumen pertanyaan-pertanyaan kami menjelaskan secara ringkas penjelasan itu dalam tulisan tersebut, yaitu pandangan politik Ahlussunnah Jamaah terhadap penguasa. Baik. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ketaatan penguasa itu ya bukan berarti kita diam terhadap kemungkaran yang ada di tengah kekuasaan maupun di tengah masyarakat umum. Semuanya adalah wajib kita ingkari. Namun, mengingkari secara umum kewajiban semua orang-orang yang tahu kebenaran. Mengingkari secara khusus, mendatangi, menasihatkan, menuju pelaku, menemui pelaku, ya, itu adalah kewajiban orang memiliki akses, ya, orang-orang diberi tanggung jawab oleh agama maupun negara, ya, secara baik struktural, lembaga maupun dari kedudukan status sosial, ya, kemudian juga yang memiliki akses untuk bertemu, untuk berbicara, ya, dengan yang bersangkutan, itu kewajiban pertama adalah pada pundaknya, ya. Baik, di dalam tulisan tersebut juga saya jelaskan tentang adab-adab dalam menasihati penguasa. Penguasa yang zalim adalah sebagai akibat dari kezaliman yang terdapat di tengah masyarakat. Jadi juga jangan sering selama ini kita menyalahkan. Ya, sebetulnya sering kita menyalahkan para penguasa dan pemimpin. Tapi lupa kita mereaksi sistem dan pola yang kita lakukan dan memilih pemimpin maupun masyarakat sendiri ketika memilih pemimpin mereka. Ya, apakah mereka sudah jujur? Ya, sering mereka juga tidak jujur. Maka ketika mereka tidak jujur, hasilnya juga mereka mendapat balasan yang sama. Ya, tidak mendapat kejujuran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam firman-Nya, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalim ba'dhan bima kanu yaksibun." Oleh sebab itu, Hasan Basri menjelaskan, diangkatnya pemimpin-pemimpin yang zalim sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap masyarakat yang banyak berbuat zalim. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 129 ini, surat Al-An'am ayat 129 Allah tegaskan demikian. Ya, kata Allah, dan karena itu kami angkat sebagian orang-orang zalim sebagai pemimpin terhadap bagian yang lainnya dengan sebab apa yang mereka lakukan. Jadi Allah membalasi perbuatan zalim ya masyarakat dengan cara diangkatnya pemimpin zalim dengan mereka. Jadi dan karena itu kata Allah, kami angkat sebagian orang-orang yang zalim sebagai pemimpin terhadap bagian yang lainnya dengan sebab apa yang telah mereka lakukan. Baik. Makanya imam merajalah kezaliman di kalangan penguasa, namun lebih merajalah lagi ke kalangan masyarakat kita. Ya. Kemudian perkataan Hasan Basri menjelaskan di sini, jika seandainya manusia sabar saat mendapat cobaan dari pihak penguasa mereka, dalam senggang waktu akan dibebaskan dari mereka, tetapi mereka tidak sabar untuk menggunakan senjata sehingga mereka diserahkan kepada senjata tersebut. Demi Allah, mereka tidak pernah mendatangkan kebaikan barang satu hari pun, kata Hasan Basri. Jadi di sini kita diuji kesabaran kita. Ya. Dan juga dalam kapan beliau yang lain mengatakan, wahai para manusia, sesungguhnya Allah tidak mengangkat Hajjaj sebagai penguasa di atas kalian. Ya, kita tahu kejaman Hajjaj bin Yusuf. Melainkan sebagai hukuman. Maka beliau katakan itu sebagai hukuman. Maka janganlah kalian menolak hukuman Allah dengan pedang, tetapi hadapilah oleh kalian dengan tenang dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata pula Qasim bin Utsman Al-Ju'i, beliau memberikan sebuah statement bahwa cinta kekuasaan adalah sumber segala malapetaka. Kadang-kadang kita tidak ikhlas dalam menyampaikan nasihat, maka kita over dalam mengkritik, kemudian kita juga mengekspos di pekaya umum karena kita ingin mendapat dukungan di dalam menyampaikan nasihat itu untuk menjatuhkan. Itu sebetulnya. Karena ada tujuan yang lain. Karena ingin menjatuhkan agar ada peluang untuk berkuasa. Nah ini karena itulah nasihat-nasihat itu kadang-kadang tidak mempan, tidak diterima. Karena memang terlihat dari orang yang menyampaikan nasihat ini ada ambisi. Ada ambisi. Subhanallah, kita ingat bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah dalam memberikan nasihat kepada para pemimpin dunia. Setelah beliau meninggal, itu terbongkar berbagai surat-surat beliau yang pernah beliau kirim ke penguasa-penguasa. Ya. Ketika nasihat itu datang dari orang yang memang tidak ada ambisi untuk mencaplok kekuasaan, untuk merebut kekuasaan, nasihat-nasihatnya gampang diterima oleh para pemimpin saat itu. Ya, baik pemimpin Arab atau luar Arab. Ya, ada dua kisah atau tiga kisah yang sampai saya terima dari murid-murid beliau, ya, murid Syekh bin Baz menceritakan. Pertama adalah ketika bapak dari Raja Urdun sekarang, itu bapak dari Abdullah sekarang, ya, itu ingin membuat patung dirinya yang besar di kota Amman, ya. Kemudian para ulama yang ada di sana memberikan masukan, itu tidak boleh. Ya, nanti akan terjadi pengkultusan dan segala macamnya. Dan dilarang Rasulullah SAW membuat patung-patung. Ya. Namun nasihat itu sudah diberikan berkali-kali, tidak mempan. Datanglah seorang ulama menemui Syekh bin Baz menyampaikan persoalan itu. Syekh bin Baz rahimahullah tidak banyak ngomong. Beliau hanya membacakan sebuah hadis tentang hadis Ali bin Abi Thalib yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk merobohkan patung-patung, menghapus lukisan-lukisan, kemudian lukisan yang bernyawa, ya, gambar-gambar, kemudian juga meratakan kuburan-kuburan yang disembah, yang diagungkan. Nah, hanya membacakan hadis itu, ya, beliau sebutkan intinya, beliau katakan, saya ingin menyampaikan nasihat dari kakek kalian, yaitu sabda Rasulullah SAW kepada Ali, karena memang silsilah keturunan Raja Urdun itu adalah termasuk keturunan Rasulullah SAW dari Bani Hashim, yaitu keturunan Hasan, ya, bin Ali. Nah, cukup menyebutkan hadis tersebut, itu tidak jadi dibangun. Hanya dengan tidak banyak bicara, tidak banyak omong. Cukup dalam sebuah surat, singkas, membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW. Apa bedanya? Ulama-ulama yang menasihati sebelum Syekh bin Baz menyebutkan hadis-hadis ini kan sudah disebutkan, berkali-kali didengarkan kepada dia. Tapi kenapa baru bisa diterima ketika itu datang nasihatnya dari Syekh bin Baz rahimahullah? Karena berbeda memang. Ya, maka ayat yang kita bacakan sama, hadis yang kita bacakan sama. Kenapa bisa menyentuh dari seorang orang alim dan ada orang lain tidak mempan? Karena memang beda yang membacakannya. Intonasinya juga tentang kepentingan dia membacakan itu, kemudian terlihat kondisinya dia membacakan itu. Itu banyak akan mempengaruhi sampainya nasihat itu. Ada lagi satu kisah diceritakan ketika ada keputusan dari panglima tentara angkatan Quaid itu menginstruksikan kepada para tentara-tentara pasukan untuk tidak boleh berjenggot. Ya, kemudian para ulama juga memberikan kritikan-kritikan ya tentang perbuatan itu adalah menentang sunnah Rasulullah SAW, tentang wajibnya berjenggot segala macamnya. Akhirnya juga tidak mempan. Nah, akhirnya mereka juga ya datang ke Syekh bin Baz menyampaikan bahwa mereka sudah berusaha memberikan masukan-masukan namun tidak digubris. Akhirnya apa? Syekh bin Baz juga menulis surat disampaikan kepada Raja Quaid ya dan kemudian kepada pimpinannya panglimanya untuk tidak diterapkan aturan itu karena itu jelas melalui aturan Allah dan Rasulullah SAW. Ya, dengan tenang mereka melakukan. Akhirnya tidak jadi dikeluarkan sebuah aturan perintah seperti itu. Ingat lagi ketika suatu cerita yang diceritakan oleh Mursyid Syekh bin Baz tentang terjadinya pertandingan Piala Dunia di Emirat. Ini diceritakan oleh banyak orang. Ya, Piala Dunia diselenggarakan di Emirat Arab. Ya. Yaitu kebetulan itu mendekati waktu Maghrib. Lagi pertandingan dengan orang-orang itu masuk waktu Maghrib dan azan. Akhirnya Raja Emirat pun menyuruh untuk menghentikan pertandingan. Pertama dulu. Ya. Hentikan pertandingan. Tapi kan enggak bisa aturan permainan bola, main bola kan enggak bisa ya untuk dihentikan karena belum cukup waktu istirahatnya kan gitu. Akhirnya pertama instruksi pertama belum didengarkan. Instruksi kedua dia teriak melalui menyampaikan hal itu bahwa kalau kalian tidak hentikan saya akan dimarahi oleh Syekh bin Baz. Tuh bayangkan dia lebih cinta kepada nasihat orang alim yang ikhlas dalam memberikan nasihat. Sehingga dia katakan kalau kalian tidak hentikan saya akan diomeli oleh Syekh bin Baz nanti perbuatan ini saya lakukan, membiarkan ini. Itulah bentuk-bentuk dan banyak lagi cerita-cerita bagaimana beliau memberikan nasihat kepada pemimpin dengan sangat sopan ya, sangat mengayomi dan rahasia lagi. Beliau tidak pernah menceritakan hal itu kepada orang lain. Saya telah menasihati Raja Pulan, telah menasihati Raja Pulan. Tidak pernah beliau bongkar kepada murid-murid beliau dan kepada orang-orang siapa-siapapun. Inilah bentuk ketulusan dalam menyampaikan nasihat. Nah ini salah satu gambaran saja bagaimana keikhlasan para ulama yang benar rabbaniin ketika menyampaikan nasihat kepada para pemimpin. Sehingga nasihatnya sangat menumpuk. Nasihatnya sangat didengar. Nah inilah bentuk-bentuk bagaimana penghargaan para pemimpin kaum muslim terhadap para ulama-ulama yang benar-benar ikhlas dalam berdakwah. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah, ya, beliau bukan sekedar dihargai oleh pemerintah Saudi Arabia, tidak. Semua negara-negara pemimpin Arab, bahkan negara-negara pemimpin muslim secara umum sangat menghormati beliau karena beliau ya memberikan solusi-solusi yang bijak dalam menyikapi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh berbagai negara. Ya, muslim baik di Pakistan, baik di Afghanistan, di berbagai negara. Beliau adalah selalu tempat tumpuan untuk berdiskusi oleh pemimpin-pemimpin muslim saat beliau hidup. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Itu keikhlasan ya, bahwa kita tidak memiliki kepentingan apa-apa ketika menyampaikan nasihat itu, maka nasihat itu akan sangat mudah ya diterima oleh orang yang menasihati. Maka tadi kita jelaskan ya bahwa dalil-dalil tentang wajib taat penguasa ya bukan berarti membiarkan peluang dan legalitas bagi penguasa untuk berbuat curang, zalim dan berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Karena begitu banyak pula dalil-dalil yang menerangkan tentang ancaman dan azab yang berat bagi penguasa yang zalim dan tidak menjalankan hukum Allah dalam kuasanya. Tetapi Islam tidak membolehkan dalam mengingkari kemungkaran dengan cara yang lebih mungkar, apalagi menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih fatal dan berbahaya. Nah ini ancaman beberapa hadis yang tadi saya sempat kita sebutkan kepada penguasa yang zalim ma min amin ya li amr al-muslimin summa la yajhad summa la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhul ma'humul jannah. Tidak seorang pun dari seorang hamba, tidak seorang pun dari seorang hamba, ya, seorang pemimpin, ya, diangkat pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus urusan kaum muslimin, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh, ya, ya, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh, ya, dan dia tidak apa namanya, ya, dan dia tidak bersungguh-sungguh untuk menyampaikan nasihat dan juga dalam mengemban amanahnya, ya, jadi kecuali dia tidak akan masuk surga bersama rakyat. Kemudian juga hadis yang tadi kita sebutkan, ma min abdin, ya, yasar'i lahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa haram Allah 'alaihi jannah. Tidaklah seorang hamba yang diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pemimpin, kemudian pada hari saat dia meninggal dia menipu rakyatnya, kecuali Allah telah mengharamkan atasnya surga. Ini bagi pemimpin yang menipu rakyat. Kemudian juga hadis yang telah saya sebutkan, doa Rasulullah SAW, Allahumma waliya min amri ummati syai'an fasyakka alaihim fasyukuk alaihi wa waliya min amri ummati syai'an farafaka bihim farfuk bihi. Ya Allah, barang siapa yang diangkat menjadi pemimpin umatku lalu ia memberatkan, mempersulit urusan mereka, maka persulit pula lah urusan dia, ya Allah. Dan barang siapa yang diangkat memimpin umatku lalu ia berlemah lembut dan mempermudah urusan mereka, maka santunilah mereka dan mudahkan pula urusan mereka, ya Allah. Ya. Inilah berapa nasihat-nasihat yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga pembahasan ini dapat kita pahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Untuk berikutnya kita masuk pada sesi jawab. Insyaallah kajian akan datang untuk dua atau dua pekan, ya. Anda mohon izin dulu sebentar untuk ada safar ke salah satu daerah, ya, untuk rangka ada kegiatan lain. Maka mungkin dua pekan, ya, ya, Jumat dan ya Kamis dan Sabtu pekan depan, kemudian Kamis dan Sabtu pekannya lagi. Jadi dua pekan lah kita, Anda minta izin, kita libur sebentar dulu karena ada urusan, ya, urusan safar. Sebetulnya jadwalnya hanya butuh satu minggu, kemungkinan nanti mungkin masih belum siap pada minggu kedua, boleh jadi baru datang dari safar. Maka Anda minta izin, mohon dulu kita istirahat sebanyak dua minggu. Insyaallah setelah itu kita lanjutkan pembahasan kita itu tentang yaitu wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, dan ini dan menjauhi bid'ah, ya, dan menjauhi bid'ah. Ini pembahasan, ini adalah pembahasan yang pasal yang kelima, ya, pasal yang kelima. Tinggal dua pasal lagi kalau nggak salah ini pembahasan kita, ya, insyaallah dalam dua pekan, setelah dua pekan berikutnya bisa selesai pembahasan kita ini, insyaallah. Ini tinggal tiga pasal lagi, tiga pasal dengan tiga pembahasan. Tiga pembahasan di pasal yang kelima ini, tiga pembahasan. Pertama, dalil-dalil Al-Quran yang wajib kita untuk berpegang teguh, itu sama dengan kitab berpegang teguh Al-Quran Sunnah, itu pembahasan berikutnya tentang bahaya bid'ah. Terakhir adalah pembahasan tentang yaitu larang untuk berpecah belah dalam agama. Ya, larangan berpecah belah dan berselisih atau celaan terhadap perselisihan dan perpecah belahan. Mudah-mudahan, ya, dalam beberapa pertemuan yang akan datang, setelah dua pekan datang, kita akan selesaikan kitab ini. Tinggal pembahasan pasal yang kelima. Ini adalah pembahasan yang terakhir dari kitab tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Jadi, afwan Ustaz, untuk dua minggu ke depan, Darul Idaman akan libur, dan untuk pertama berikutnya itu wajibnya berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, ya Ustaz, ya? Iya, Ustaz. Nah, Ustaz. Untuk ada pertanyaan satu dari Zoom, Ustaz. Ana izin baca, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustadz, mohon beri kami pegangan dan nasihat menyikapi orang yang ditokohkan dalam Islam oleh masyarakat, tapi pekerjaannya senantiasa menentang pemerintah yang sah. Kami orang awam kadang khawatir akan terikut dengan arus mereka, disebabkan karena lemahnya iman. Syukran jazakallahu khair Ustadz. Baik, pertama dalam menyikapi pendapat dan pandangan ulama atau orang alim atau para da'i, para ustaz, para kiai, pendapat-pendapat mereka itu diukur dengan Al-Quran dan Sunnah dan paham salafus saleh. Ya, jika kita tahu orang ini adalah menyelisih paham Al-Sunnah wal-Jamaah, menyelisih paham salafus saleh, maka kita harus menjauhi majelisnya dia. Menjauhi majelisnya dia. Ya, karena sangat berbahaya bagi kita yang kurang ilmu akan terprovokasi dengan syubhat-syubhat yang dia lontarkan. Ya, dengan syubhat yang ada. Ya. Banyak sekali provokasi-provokasi hari-hari ini yang harus kita waspadai. Maka oleh itu pertama hindari informasi-informasi yang akan membuat kita terprovokasi. Maka di waktu fitnah, banyak informasi yang penuh dengan fitnah begini. Salafus soleh dan bahkan dituntut Rasulullah SAW, itu lebih banyak mulazamatul bait. Mulazamatul bait ini maksudnya apa? Sibuk dengan diri, dengan beribadah kepada Allah SWT. Memang ini yang disebutkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau. Diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, badiru bil amali fitana, bersegeralah beramal soleh sebelum timbulnya fitnah-fitnah. Karena apabila timbul fitnah-fitnah, kejadian kekacauan segala macam, kita sudah tidak akan khusyuk dalam beribadah, bahkan beribadah pun sangat susah. Maka gunakan waktu lebih banyak untuk mencari ilmu, untuk baca Al-Quran, untuk beribadah, ibadah sunnah segala macam. Jangan ikuti informasi-informasi yang dapat merisaukan diri kita, memprovokasi diri, karena walaupun kita tahu informasi tersebut, tidak akan kita tidak akan punya solusi untuk menyelesaikannya. Itu yang pertama. Maka kita serahkan semua urusan itu pada tanggung jawab setiap orang diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala atau bertanggung jawab yang mereka berwenang untuk bicara sama itu. Maka kita tidak semua informasi harus kita dengar, kita ikuti. Karena masing-masing orang dia punya informasi yang harus dia gali karena dia punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu kita ikuti informasi-informasi ini, apa tanggung jawab kita untuk menyelesaikan? Barang kan kita bisa terprovokasi untuk membenci kelompok tertentu. Bisa saja membenci orang para tokoh-tokoh Islam, bisa juga membenci para penguasa. Maka untuk selamatnya hati kita adalah jauhi sumber-sumber fitnah. Itu yang penting. Jauhi sumber-sumber fitnah dan majlis-majlis yang penuh dengan fitnah-fitnah yang akan memprovokasi kita untuk jauh dari sunnah Rasulullah SAW atau dari ajaran madhab salafus soleh. Barangkali itu yang dapat saya jawab. Ya, kita perlu berhati-hati dalam belajar. Ya, oleh sebab itu, lihat ulama-ulama yang benar atau para da'i yang benar-benar di dalam menyampaikan pesan-pesan agamanya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah dan serta manhaj salafus soleh. Manhajnya para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, ulama-ulama yang jelas di atas mereka. Dan mereka bukan orang-orang yang pro ke sana, pro ke sini. Tapi tetap menyampaikan nasihat baik yang ke arah penguasa maupun terhadap para ustaz-ustaz yang memang belum memahami pola-pola manhajus salaf di dalam mana kritik dan mana satu penguasa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu untuk berikutnya di HP Ustaz Afwan. Ini tolong berikan nasihat kepada sekelompok kajian yang mereka menggunakan kitab Syekh Muhammad Wahab tapi pemahamannya mudah mengkafirkan orang lain bahkan mengkafirkan negara. Dan kajian mereka itu tidak membolehkan jamaahnya untuk menghadiri kajian salafi. Katanya mereka salafi itu cari enaknya doang, yaitu loyal sama pemerintah. Dan mohon nasihat bagi mereka orang-orang yang ingin keluar dari kajian tersebut, tapi dilarang bahkan diancam, diteror. Mohon jawabannya Ustaz, karena banyak sekali orang terutama pemuda yang terkena syubhat mereka. Nah di sini nih, kita tidak mukiri, ya. Jangankan kitab-kitab Syekh Muhammad Wahab, Al-Quran saja banyak diselewengkan pemahamannya oleh orang-orang yang sesat. Orang Khawarij belajar, awalnya mereka di tengah sahabat. Ya, mereka justru menghafal Al-Quran, ibadahnya luar biasa yang digambarkan Rasulullah SAW dalam sabda Rasulullah SAW. Ya, tetapi pemaham mereka, ya. Jadi jangan disalahkan, yang salah adalah yang disalahkan kitabnya. Ya, Syekh Muhammad Wahab, karena dalam kitab Syekh Muhammad Wahab, dalam kitab beliau itu, sebenarnya kita contohkan tadi kitab beliau Usul Sittah, itu jelas kita menjelaskan tentang haramnya memberontak, tentang wajib menjaga persatuan. Demikian pula surat beliau ke Ahli Qasim yang sudah pernah juga kita bahas kitab tersebut. Itu jelas-jelas beliau tidak pernah memberikan peluang untuk orang-orang membolehnya mengkafirkan orang lain. Bahkan beliau sendiri, beliau tidak mengkafirkan persoalan-persoalan yang terjadi persisian para ulama. kecuali perkara yang ijma ulama pelakunya kafir. Itu beliau sebutkan. Dan banyak sekali penjelasan-penjelasan beliau yang ketika beliau juga fitnah ini sudah dituduhkan kepada beliau, bahwa beliau itu untuk mengkafirkan orang. Beliau tidak pernah mengkafirkan, bahkan beliau menyebutkan dalam surat beliau Al-Qasim tersebut, orang-orang yang beribadah di kuburan Badawi, ya, Aidarus, beliau jelaskan. Bahkan beliau tidak mengkafirkan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini adalah seorang zindik yang dia punya syair-syair, yaitu yang menggambarkan akidah Wahdatul Wujud, ya, akidah Wahdatul Wujud. Itu ada kitab Tambihul Ghabi ala Takfir Ibnu Arabi. Itu sejumlah ulama yaitu mengkafirkan Ibnu Arabi ini karena berdasarkan perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya, kekufuran-kekufuran yang keluar dari syair-syairnya. Tetapi Syekh Muhammad Wahab dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, kenapa beliau tidak mengkafirkan? Karena Syekh Muhammad Wahab, kata Syekh Saleh Fauzan, menjelaskan, mungkin saja beliau sebelum wafat sudah bertobat. Maka bedakan antara pengkafiran terhadap perbuatan dengan personalnya. Nah, ini juga yang tidak dipahami oleh sebagian orang, ya, pembahasan-pembahasan ini, sehingga mereka ketika memahami, membaca kitab-kitab para ulama, kadang-kadang menganggap mengkafirkan. Ini, jadi untuk itu kajian mereka tidak membolehkan jemaahnya untuk menghadiri kajian salafi. Ini jelas buka, sudah jelas mereka punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Mereka mempelintir ungkapan, memotong-motong ungkapan Syekh Muhammad Wahab, ya, untuk melegalkan apa yang mereka katakan. Kenapa mereka pakai kitab Muhammad Wahab? Karena memang, ya, kitab-kitab beliau sangat tegas dalam menjelaskan kebenaran, tetapi tidak seperti yang mereka pahami, mengkafirkan, mudah mengkafirkan, tidak. Tapi mereka akan memotong-motong penjelasan itu. Kenapa? Karena memang dia setelah kurun, ya, tidak abad ke-14, abad setelah doa Syekh Muhammad Wahab, itu buku-buku beliau menjadi referensi yang banyak untuk memahami Tauhid dan memahami Sunnah. Ya, demikian juga kitab Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena memang pembahasan-pembahasan beliau bahas sangat menyentuh persoalan-persoalan yang nyata dalam kehidupan kita. Begitu. Nah, jadi perbuatan-perbuatan yang beliau bahas itu terdapat di tengah masyarakat kehidupan kita di kontemporer ini. Maka banyak menjadi, kita beliau menjadi rujukan. Persoalan-persoalan yang kita ragu, persoalan yang kita bicarakan, itu banyak yang terjadi, dapat jawaban-jawaban kita beliau. Nah, tapi beliau tidak pernah mengkafirkan, ya, para penguasa atau orang-orang kaum muslimin yang jatuh ke dalam bid'ah-bid'ah dan segala macam. Beliau tidak mengkafirkan. Beliau tadi sudah saya jelaskan. Ibnu Arabi saja yang ada ulama mengkafirkan, bahkan bukan ada, ya, sejumlah ulama, ada kitab-kitab yang dikumpulkan untuk masyarakat tasawuf dan judulnya itu Tambihul Ghabi ala Takfir Ibnu Arabi. Itu menjelaskan penyimpangan Ibnu Arabi secara akidah yang membawa kekufuran. Tapi Syekh Muhammad Wahab sendiri dijelaskan, beliau tidak mengkafirkan karena alasannya disebutkan Syekh Saleh Fauzan, boleh jadi Ibnu Arabi itu bertobat sebelum dia meninggal, kan kita tidak tahu. Ya. Nah, itu oleh sebab itu kemudian mana saya bagi mereka orang ingin keluar dari kajian tersebut tapi dilarang, bahkan diancam teror. Nah, ini harus wajib keluar kalau begini. Kalau Anda diteror-teror paksaan-paksaan, ini tidak ada cerita. Anda wajib keluar saat ini. Berhenti mengaji kepada orang seperti ini. Kalau Anda diteror, ya, keluar. Ini sudah jelas ini kelompok, ya, radikal. Kelompok radikal, pengikutnya diteror, ya, untuk keluar dari kajiannya. Jelas ini kelompok-kelompok yang membawa paham-paham takfiri dan radikalisme, bahkan bisa berujung kepada terorisme. Maka waspada paham-paham seperti ini. Ya. Kita tidak pernah doktrin-doktrin agar orang tidak mengaji kepada saya saja, jangan kalian, tidak. Kita hanya nasihatkan jangan mengaji kepada orang-orang yang tidak berhujjah dengan Al-Qur'an Sunnah pemaham salaf, itu saja. Contoh pada siapa saja silakan. Setiap orang menyuruh kepada Al-Qur'an Sunnah sesuai dengan pemaham salaf, kita anjurkan untuk diikuti. Itu saja. Ya. Maka jika ada pemaham-pemaham demikian yang mereka meneror, ya, pengikut-pengikutnya jika keluar dari jamaahnya, ini berbahaya. Ini adalah maka Anda wajib, ya, meninggalkan majelis tersebut jika Anda diancam, dilaporkan, bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Ya. Kemudian, ya, di sini disebutkan pula oleh dia, ya, bahwa orang-orang salafi, katanya mereka salafi itu cari enak doang, yaitu loyal sama pemerintah. Ya, orang salafi ini tidak pernah dapat bantuan-bantuan apa-apa, bahkan lembaga-lembaga mereka banyak difitnah oleh sebagian ormas, tidak mendapat izin untuk mendirikan lembaga pendidikan, untuk bangun masjid. Kok salafi dikatakan royal? Mereka bukan loyal. Artian loyal artinya membela kesalahan? Tidak. Tapi kita untuk menjaga kehormatan penguasa, iya, jangan penguasa. Muslim sendiri pun tidak boleh kita hinakan. Ya kan? Semua Muslim sendiri, aibnya tidak boleh kita sebarkan, apalagi penguasa. Penguasa itu adalah punya wibawa, harus antum tahu rahasia di antara orang yang membuat kekacauan itu ada dua. Pertama, menjatuhkan wibawa penguasa. Kedua, menjatuhkan wibawa ulama. Kenapa wibawa ulama yang mereka jatuhkan? Supaya umat tidak lagi mau mendengar nasihat ulama. Kenapa wibawa penguasa yang mereka jatuhkan? Supaya hukum tidak bisa ditegakkan kepada pelaku-pelaku kericuhan kacau ini. Ini dua hal ini yang selalu mereka pakai. Jadi berbagai kelompok yang menyimpang, mereka akan menggunakan dua cara ini. Pertama adalah menghina-hina ulama, yang kedua adalah menghina penguasa. Tujuannya menghina ulama adalah agar umat ya lari dari nasihat-nasihat ulama, dan ketika umat sudah tidak lagi percaya kepada ulama, mereka akan mendapatkan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat dari mereka-mereka itu. Yang kedua adalah, apa tujuan mereka untuk menjatuhkan penguasa? Agar rakyat tidak lagi simpati, tidak lagi membenarkan pandangan-pandangan kritikan ataupun hukuman-hukuman yang diberikan pada pelaku pengacau ini. Nah, tujuan mereka begitu. Sehingga mereka ingin dapat simpati umat, dan umat lari dari untuk loyal kepada penguasa atau taat kepada penguasa. Nah, sehingga kalau sudah ini sudah hilang, kepercayaan penguasa tidak ada, akhirnya hukum-hukum yang diterapkan pada pelaku-pelaku kemungkaran, pelaku-pelaku keonaran ini dianggap sebagai bentuk kezaliman. Nah, ini perlu waspada kita. Ya, setelah kita amati dalam pola-pola kemungkaran kejahatan yang timbul atau pola pemikiran-pemikiran sesat, itu dua hal ini mereka lakukan selalu. Menghina-hina para ulama, melecehkan para ulama, yang kedua adalah melecehkan penguasa. Waspada ini ya, karena ada agenda-agenda yang mereka inginkan di balik itu. Jadi kita katakan tadi, mereka untuk mencela ulama, menghina para ulama, mendoktrin pengikutnya dengan belajar kepada ulama, tujuannya agar murid-muridnya tidak mendengar nasihat-nasihat dari ulama. Tujuannya menjatuhkan kaum atau penguasa adalah agar hukum-hukuman yang ditegakkan penguasa pada pembuat keonaran pengacau ini dianggap telah melanggar kemanusiaan atau dianggap adalah tidak menghalang-halangi ya kebenaran, menghalang-halangi keadilan semacam. Tapi di sini bukan berarti juga ada oknum-oknum dari pejabat-pejabat yang memang juga memprovokasi tindakan mereka. Nah, oleh sebab itu, para penegak hukum juga jangan memprovokasi gerakan-gerakan radikal untuk bangkit. Ya, jangan memprovokasi radikal-radikal untuk bangkit dengan cara perbuatan-perbuatan yang menyalahi hukum untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan ini. Tetap transparan, tetap tegakkan keadilan. Ya, kita mendukung setiap melakukan tindakan wilayah hukum yang dengan proses yang memang betul transparan dan adil, itu kita dukung semua. Cuman kita tidak dukung kalau terjadi tindakan-tindakan spekulasi dan hal-hal yang eksekusi yang tidak ada di luar aturan yang berlaku. Ini sangat membahayakan. Ini bukan cara-cara untuk menepas ke radikalisme dan terorisme, justru akan menimbulkan, memicu terjadinya gerakan-gerakan radikal dan terorisme itu semakin menjamur. Ya, salah satu penyebab yang saya tulis, yang saya bahas dalam sebab-sebab dan penunggulan terorisme dalam tulisan saya, itu saya temukan dalam penelitian itu adalah adanya rasa dendam yang sudah lama, dari yang selalu diwarisi dan dikenal dalam sejarah, bagaimana kekejaman-kekejaman ya oknum-oknum penguasa terhadap para tokoh-tokoh yang mereka dieksekusi, dipersekusi dengan cara-cara tidak transparan, tidak adil. Nah, ini memancing. Jadi bahasa kondisi-kondisinya, maka kita stop hal-hal ini. Kebutuhkan biar penguasa pada keadilan mendapat dukungan penuh dari masyarakat, tegakkan keadilan siapapun pelanggar. Ya, tegakkan keadilan siapapun yang melanggar hukum itu. Jangan dalam kasat mata orang bodoh pun terlihat cara-cara yang tidak adil dalam menindak pelaku-pelaku pelanggaran. Ini yang membuat kadang-kadang pemicu-pemicu terjadinya apa tindakan-tindakan radikal, main hakim sendiri, ya, ataupun berbagai macam bentuk tindakan anarkis. Kita mendoakan semoga umat kita semakin cerdas di dalam bersikap, demikian pula para penegak hukum agar lebih waspada, berhati-hati dalam menegakkan hukum dan mengutamakan keadilan dan juga sikap pemaaf terhadap pelaku-pelaku kesalahan, sehingga hal itu akan mereka semakin mendapat simpati daripada rakyat ketika mereka melihatkan ya kedewasaan mereka, bukan balas dendam yang mereka kemukakan. Ya, ketika kita berkuasa, maka saat itulah kita menunjukkan kedewasaan kita untuk berikan maaf kepada pelawan-lawan politik, pada orang yang berbeda dengan kita. Nah, ini yang ditunjukkan oleh para tokoh-tokoh Islam. ketika Rasulullah SAW, ya, seperti Rasulullah SAW, ketika memiliki kekuasaan penuh menaklukkan kota Mekah, ya, yang mereka adalah orang yang mengusir, menyiksa para sahabat Rasulullah SAW. Ketika menaklukkan kota Mekah, apakah Rasulullah mengeksekusi semua tokoh-tokoh kafir Quraisy yang pernah menfitnah, menghina, memaki, menyiksa, membunuh? Tidak. Rasulullah SAW, idza bufa'antum tulaqa, pergilah kalian bebas. Bahkan Rasul bertanya ketika itu, apa yang kalian sangka dalam diri kalian terhadap apa yang akan lakukan pada kalian hari ini? Kata Rasul kepada mereka, karena mereka tahu perbuatan mereka selama ini. Tentu mereka membayangkan akan terjadi apa eksekusi dengan jumlah yang sangat besar terhadap pelaku-pelaku perbuatan mereka selama ini. Tapi tidak itu dilakukan oleh Rasul. Maka, yes, berikan maaf kepada pelaku-pelaku itu, justru mereka akan semakin simpatik, bahkan pelaku itu sendiri akan simpatik dan merasa menyadari kesalahan mereka, dan mudah-mudahan mereka akan berbalik untuk mengikuti jalan yang benar, ya, bahkan bersama-sama untuk menyukseskan pembangunan di bangsa kita ini. Demikian, terima kasih banyak apa yang dapat kita bahas seperti ini, semoga berguna bagi kita, berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi? Baik, demikian, wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.